dapat terus mendengarkan Radio Gaung Aman. Hai hai, apa kabar Sobat Nusantara? Kembali lagi bersama saya Titi Pangestu dalam program Cerita Adat. Sebuah program baru dari Radio Gaung Aman yang dikemas dalam bentuk storytelling atau bercerita yang akan dibawakan oleh para pencerita yang keren-keren. Jadi sudah bisa ditebak dong bagaimana keseruannya? Program ini akan mengajak para Sobat Nusantara untuk mengenal lebih jauh tentang kehidupan masyarakat adat yang ada di seluruh pelosok negeri yang kita cintai ini, lengkap dengan segala persoalan-persoalan yang tengah dihadapi oleh masyarakat adat. Pada tayangan perdana, kami telah mengangkat kisah kehidupan orang rimba yang ada di Jambi. Nah, tayangan kali ini kita akan mendengarkan kisah kehidupan dari komunitas adat Talang Mama di Indragiri Hulu, Riau. Alam bagi kehidupan manusia, terutama bagi orang Talang Mama, memiliki arti yang sangat penting. Karena seluruh aspek kehidupan tidak bisa lepas dari keberadaan alam. Hidup berdampingan dengan alam sudah menjadi warisan turun-temurun dari masyarakat adat Talang Mama yang mempunyai kekerabatan dengan Istana Pagaruyung, Minangkabau. Keharmonisan inilah yang selalu didambakan oleh masyarakat adat Talang Mama untuk menjaga keberlangsungan dari generasi ke generasi. Bagaimanakah kisah mereka? Yuk kita simak bersama. Kandal Tanah Mekah, Takilat Ujung Pandang, Tarantang Pulau Jawa, Marabana Tiongkok, Maapung-apung Benua Kaling, Kandal Langka antara Gahap jengan Tarang, Berdiri Gunung Merapi ganti tubuh, Kandal Kuala Sungai Limau, Manjaram Kuala Sungai Tunu, Kandal Benua Hawan, Marabana Tarikan Tiang Raya, Malampu-lampu Nagari Aceh, barulah kandal pulau nang lain-lain menjadi 25 kepulauan ditunggu 25 nabi. Barulah disebut Samik Basir alam Takalimun, ke bawah ke Salaman 7, ke atas ke pintu langit, sampai ke ubun-ubun langit, kemudian diataru oleh Allah. Pengetahuan ini aku terima melalui tuturan atau tradisi lisan yang terus-menerus diwariskan oleh generasi ke generasi selama berabad-abad sebagai bentuk kesaksian nenek moyang kami ketika menjelajahi dunia, ketika pulau-pulau tersebut terbentuk. Sejarah terbentuknya pulau berkaitan erat dengan sejarah manusianya. Pulau-pulau terbentuk bukanlah hanya sebagai tanah kosong, ia hadir beserta penunggunya. Dalam bahasa Talang Mama, disebut sebagai perengguan, yang artinya sebagai keluarga. Penyebaran wilayah yang cukup luas itu menandakan bahwa kami, masyarakat adat Talang Mama, adalah masyarakat adat yang besar. Sekarang nak, ketika sini kita tampohlah rumah Pak Somi, adik di situ, duduk diamnya jenama. Jadi senele anak bungsu pemutusan amin sekolah. Jadi SMK itu benar tempat belajar. Namaku Obe. Aku adalah generasi muda dari masyarakat adat Talang Mama. Aku lahir dan besar di Talang Mama ini. Orang menyebut kami sebagai masyarakat adat pedalaman dan tertinggal. Aku sangat tidak setuju dengan sebutan itu tidak ada lagi. Perkampungan kami memang sangat jauh letaknya dari pusat kota. Dan dulu para orang tua kami memang tidak bersekolah di sekolah formal. Sekolah mereka adalah rimba raya. Sekarang sudah banyak generasi muda orang Talang Mama yang bersekolah. Dari SD, SMP, sampai SMA. Meskipun jarak sekolah kami berkilo-kilometer dari kampung kami. Para orang tua kami sudah mempunyai kesadaran akan pentingnya pendidikan bagi anak-anaknya. Agar kami tidak lagi dibodohi oleh para pendatang. Jadi, kami bukan lagi masyarakat adat tertinggal. Anak talang berarti anak ladang. Kehidupan kami ditopang oleh keberadaan alam. Hutan adalah tempat kami berladang. Kami juga mempunyai tanah keramat dan rimba keramat. Di aturan adat kami, pohon-pohon yang ada di rimba keramat tidak boleh ditebang, terutama pohon sialang. Karena di rimba keramatlah para roh leluhur kami bersemayam dan juga hal-hal buruk berupa jin. Hal yang buruk ini juga harus tetap kami pelihara. Karena kalau tidak, para jin ini bisa juga menghampiri perkampungan kami dan akan terjadi petaka. Harimau kami percayai sebagai penjaga tanah adat kami. Kami meyakini sejarah nenek moyang kami salah satunya berkaitan erat dengan Adam dan Hawa. Kala itu, Adam dan Hawa mempunyai 9 anak, 4 laki-laki dan 5 perempuan. Nah, kedelapan anak itu berpasangan satu sama lain. Tinggallah anak perempuan bungsunya yang tidak mempunyai pasangan. Anak perempuan bungsu ini disebut oleh orang Talang Mama sebagai Tuan Gadis. Kemudian, turunlah dari langit ke bumi seorang laki-laki yang bernama Datuk Mandara Jati. Tuan Gadis lalu dinikahkan dengan Datuk Mandara Jati. Pernikahan terjadi dengan jarak yang terpisah. Kala itu, Datuk Mandara Jati berdiam di Bukit Kerendahan, yang sekarang kita kenal dengan Gunung Merapi di Sumatera Barat. Sedangkan Tuan Gadis berada di Mekah. Orang Talang Mama menyebut pernikahan itu sebagai Ndak Basuluh Matahari, Ndak Balanggang Mata Nang Banyak. Kami percaya akan roh-roh para leluhur, roh baik, dan roh jahat. Kepercayaan kami bukan animisme dan dinamisme seperti masyarakat adat lain di negeri ini. Kami menyebut diri sebagai orang Islam. Islam kami disebut sebagai Islam langkah lama, karena cara peribadatan kami berbeda. Kami mempercayai hal yang mendasar dalam agama Islam, yakni surang hamba, surang Tuhan, surang Allah, surang Muhammad, cucu cicit Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Muhammad pesuruh Allah. Dinama patihah dalam patihah, patihah dalam patih pasak 7 simpa 9 samat. Kata Allah, sah kata menjadikan. Baru turun 5 kata patah. Taguh dihadat, taat ke agama. Hampir ke malaikat, lisa ke Tuhan. Kami tidak mempunyai kitab yang bisa kami baca. Keimanan kami hanya ada di dalam hati. Karena itulah kami menolak jika tidak dianggap sebagai orang Islam. Kami berpegang teguh pada adat dan syarak yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya harus berjalan beriringan. Seminggu sekali, aku bersama beberapa teman masuk ke dalam hutan kami yang masih tersisa. Berpatroli mencegah terjadinya perambahan hutan. Sebagai generasi penerus, aku dan kawan-kawanku sudah mempunyai kesadaran akan perlunya mempertahankan, menjaga dan merawat hutan kami. Karena selain sebagai sumber kehidupan, keberadaan hutan juga mempengaruhi keberlangsungan ritual-ritual adat kami. Hutan juga menyediakan tumbuh-tumbuhan yang bisa kami pergunakan sebagai obat. Semua keperluan ritual adat ada di hutan. Apabila hutan habis, maka habis pula ritual adat kami. Bagi kami, biar mati anak, asal jangan mati adat. Dulu, sewaktu aku kecil, aku sering menemani bapak berladang di hutan. Bapak menanam padi dan palawija. Ladang yang digarap bapak hanya untuk beberapa tahun saja. Setelah itu, orang talang mama akan berpindah-pindah tempat untuk berladang. Lahan yang bekas digarap ditinggalkan setelah ditanami pohon-pohon kembali. Begitu seterusnya. Nenek mama kami tidak pernah mengajarkan kami untuk rakus terhadap berkah alam. Kami terus menjaga dan merawat hutan kami. Namun sayang, seiring bergulirnya waktu, kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak kepada kami karena hawa nafsu serakah manusia, hutan tempat kami menggantungkan hidup, perlahan tapi pasti, kini mulai tergerus. Rimba keramat dan tanah keramat kami sudah banyak menghilang dan kini berubah fungsi menjadi kebun kelapa sawit dan pertambangan. Kami tidak bisa lagi berpindah-pindah ladang seperti yang dilakukan oleh para nenek mama kami secara turun-temurun. Perkembangan zaman yang seharusnya sebagai penerang kini malah menjerumuskan kehidupan kami. Setiap waktu, ancaman selalu mengintai. Perlahan tapi pasti, kami akan tercerabut dari akar budaya kami sendiri. Tapi nang lama tetaplah hilang nang zaman, tetaplah hanyut jabar mahburo, nak tinggal di pohon kepala mana menyorong ke hujung. Kegelisahan ini bukan hanya milikku, tapi juga milik kami, orang talak mama. Makanya para orang tua kami menyuruh kami untuk belajar, bersekolah, agar kami tidak bisa lagi dipintari oleh para pendatang. Nenek mama kami tidak pernah mengajarkan kami berperang, tapi bukan berarti kami tidak akan melawan. Seperti ajaran dari nenek mama, dari telapak ke lutut, dari lutut naik ke pinggang, pinggang nak ke bahu, tapi kalau sampai ke kepala, baru kita bertindak. Kami harus bisa memenangkan setiap pertarungan, agar anak cucu kami tidak diwariskan penyesalan-penyesalan. Aku dan kawan-kawanku adalah generasi muda talang mama yang sudah mengecap dunia pendidikan, sudah mengenal kemajuan dan kecanggihan teknologi. Tapi kami tidak mau terbawa arus zaman. Pengetahuan yang kami dapatkan akan kami gunakan untuk tetap mempertahankan adat luhur budaya kami. Karena itu adalah bagian dari kekayaan negeri ini. Hidup harmonis berdampingan dengan alam dan pengakuan terhadap kami sebagai masyarakat adat dengan segala budayanya akan membuat kami merasa aman, tenang, dan senang. Cuma itu tuntutan kami. Kami sangat menghormati dan menghargai siapapun orang yang datang ke tanah kami. Seperti yang selalu ditanamkan oleh para orang tua kami. Jangan sering langgar-melanggar, seiring sejalan, serunding sesabut. Jangan serunding tertukar sabut, jangan seiring tertukar jalan. Hendaknyalah kita saling hormat-menghormati, saling menghargai. Hargai kami sebagai masyarakat adat, hormati adat dan budaya kami. Dan biarkan kami yang menentukan nasib kami sendiri. Karena yang bisa kita pilih adalah tempat mandi, tapi kita tidak bisa memilih tempat jatuh. Begitulah cerita kehidupan masyarakat adat Talang Mama. Hidup harmonis berdampingan dengan alam yang selalu didambakan oleh mereka untuk menjaga keberlangsungan generasi. Pengakuan sebagai masyarakat adat dan pengakuan terhadap adat dan budaya bagaikan sebuah dendang sunyi bagi orang Talang Mama. Naskah dan pencerita Ira Wita, musik dan montase Mogan Pasaribu. Nah, Sobat Nusantara, nantikan cerita adat lainnya dalam episode selanjutnya di program yang sama di minggu pertama dan minggu ketiga setiap bulannya. Akhir kata, saya Cici Pangestu undur pamit. Salam masyarakat adat, berdaulat, mandiri, bermartabat. Masyarakat adat, berdaulat, mandiri, bermartabat.